Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Khatifillah rahimani rahimakumullah. Ba'da intahayna min mabhath sifat al-kalam lillah azza wa jal. Setelah kita selesaikan dari sifat kalam lillah azza wa jal, bahwasanya Allah SWT tersifati dengan sifat kalam, berbicara, yang mana dalam pembahasan sebelumnya sebagai darsun am, sebagai pelajaran yang umum, pembahasan yang umum, menunjukkan bahwasanya Allah SWT tersifati dengan sifat berbicara. Sehingga di sana diterangkan bagaimana al-mukhalifun, orang-orang yang menyisihi terhadap sifat Allah SWT, bahwasanya Allah SWT tersifati dengan sifat kalam, yang mereka menyisihi prinsip dari ahli sunnati wal jamaah dalam menetapkan sifat kalam lillahi azza wa jal. Kemudian beliau masuk pada pembahasan yang lebih khusus lagi dari sifat kalam lillahi azza wa jal. Qala Ibn Qudamah rahimahullah ta'ala, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul azim, dan termasuk dari kalam Allah, dari ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, tiadain al-Qur'an al-azim, al-Qur'an yang agung, al-Karim, yang mulia. Maka Al-Quranul Karim, Al-Quranul Azim, salah satu dari sekian kalam Allah Azza wa Jal, ya, ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tersebut di dalam surat At-Taubah, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah. Jikalau ada salah seorang musyrikun yang mereka minta perlindungan keamanan kepada engkau, yang disebut oleh para ulama sebagai kafir mu'ahad atau musta'man, kafir yang dalam perjanjian damai dengan kaum muslimin, atau kafir yang mereka minta jaminan keamanan dari kaum muslimin, maka jenis kafir ini ketika mereka meminta perlindungan keamanan, jaminan keamanan, dan dalam perdamaian, kemudian minta kepada kaum muslimin atau pemerintah kaum muslimin untuk dilindungi, maka Allah perintahkan fa'ajirhu, lindungi dia, berikan jaminan keamanan pada dia, ya, selama di masa perdamaian, perjanjian. Tuan, dan mereka tidak berkhianat terhadap perdamaian tersebut, perjanjian tersebut. Fungsinya apa? Bahwasanya kaum muslimin melindungi seorang kafir yang minta jaminan keamanan. Allah nyatakan hatta yasma' kalam Allah, ya, sampai mereka mendengar kalam Allah. Tidak ada hikmah dalam melindungi mereka, tidak ada agar hidayah sampai kepada mereka, orang-orang kufar. Di sini Allah SWT sebutkan hatta yasma'a kalam Allah, sampai mereka mendengar kalam Allah, wa huwal Qur'an. Lain Al-Qur'an kalamun min kalamillah azza wa jal. Dan Qur'an sebagai hidayah, in hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam, sehingga dengannya, ya, mereka orang-orang musyrikun mendapatkan hidayah ketika mendengar Al-Qur'an. Wahuwa kitab Allah al-mubin, dan Al-Quran termasuk dari salah satu sifatnya, karena Al-Quran memiliki sifat yang banyak, sebagaimana yang akan dikupas nanti oleh Syekh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala, min sifat Al-Quran, dari sifat Al-Quran, di antaranya Al-Quran adalah kitab Allah al-mubin, kitab Allah yang jelas, yang gamblang, terang, tibyanan li kulli syai, sebagai penjelas terhadap segala sesuatu. Dzalikal kitabu la raiba fi, tidak ada keraguan padanya. Wa huwa al-Qur'anul Karim. Wa habluhu al-matin, dan Al-Qur'an sebagai tali Allah SWT yang kokoh. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Perintah Allah SWT untuk berpegang teguh dengan tali Allah SWT, wa huwa al-Qur'an. Wa huwa al-Qur'an wa sunnah. Wa siratuhu al-mustaqim, dan Al-Qur'an atau jalan yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an adalah jalan yang lurus. Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ya, Al-Qur'an akan menunjukkan kepada seseorang kepada jalan yang lurus. Wa tanzilu rabbil alamin, dan Al-Qur'an turun dari sisi Rabb semesta alam, yaitu Allah SWT. Nazala bihi ar-ruhul amin, yang Al-Qur'an diturunkan melalui Ruhul Amin, yaitu Jibril, yang disifat dengan Ruhul Amin atau Ruhul Kudus. Apa fungsinya Al-Qur'an diturunkan melalui Jibril? Ya, karena Al-Qur'an syai'un 'azim, perkara yang sangat agung, sehingga tidaklah perkara yang agung ini diturunkan kepada makhluk yang agung pula, makhluk pilihan dari malaikat-malaikat Allah SWT, yaitu Jibril. Sehingga la yursalu bi syai'in 'azim, tidaklah Allah SWT mengutus dengan sesuatu yang agung, illa wa yadullu ala annahu 'azim, melainkan yang disampaikannya tersebut adalah perkara yang agung pula. Sehingga fungsi Al-Qur'an diturunkan oleh Allah SWT melalui Jibril ala qalbi sayyidil mursalin, diturunkan kepada hatinya pemimpin dari para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya fungsinya sebagai peringatan agar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dengan Al-Qur'an bilisanin arabiyyin mubin, dan Al-Qur'an dengan lisan Arab yang jelas, yang fasih. Taib. Yablughu ghayatal bayan wal fasahah, sampai pada puncak penjelasan dan kefasihan dari lafaz-lafaz Al-Qur'an. Hal ini tentunya sesuai dengan apa yang Allah firmankan di surat Asy-Syu'ara, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ya, jadi apa yang beliau katakan Ibnu Qudamah itu potongan dari ayat di surat Asy-Syu'ara. Allah turunkan Al-Qur'an ala qalbika, kepada hati engkau wahai Muhammad. Apa fungsinya? Litakuna minal munzirin, ya, agar engkau mampu memberi peringatan dengannya, itu dengan Al-Quran. Dan juga dari sekian sifat Al-Quran, munazzalun ghairu makhluk, Al-Quran diturunkan dan bukan makhluk, menunjukkan bahwa Al-Quran min Allah, dari Allah SWT dan bukan makhluk. Minhu bada wa ilaihi ya'ud, dan Al-Quran berawal dari Allah SWT dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Turun dari Allah SWT dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat dari dada-dada manusia, demikian pula dari dinding-dinding atau masahib, kertas-kertas yang ada, jika Al-Quran ditulis di sana, di dinding ataupun di kertas yang ada, maka akan kembali semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahuwa, dan Al-Quran suwarun muhkamatun, terdiri dari surat-surat yang muhkamat, surat-surat yang jelas hukum-hukumnya, demikian pula benar dan jujur berita-beritanya, tidak ada keraguan padanya. sebagaimana telah kita lalui, disebutkan oleh Imam Ibn al-Arabi bahwasanya dalam Al-Quran ada sekitar 500 ayat muhkam. Wa ayatun bayyinat, dan dalam Al-Quran dari surat-surat yang ada terdapat ayat-ayat yang bayyinat, atau merupakan ayat-ayat yang bayyinat yang jelas. Dan ayat-ayat yang jelas ini disebut ayat-ayat yang muhkamat. Ya, ayat-ayat yang muhkamat, yaitu muhkam al-khas. Al-muhkam al-khas, muhkam yang khusus. Karena salaf Allah membagi bahwasanya al-muhkam wal-mutashabih kisman. Maka yang muhkam khas, khusus, yaitu ayyakuna ma'nahu wadihan jadiyya, maknanya jelas dan gamblang, diketahui oleh seluruh kalangan. Tayyib. Seperti ketika Allah SWT nyatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, tiada lain adalah perintah untuk beribadah kepada Allah SWT dan tidak berbuat syirik. Wa bil walidaini ihsana, dan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Harimat عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به, jelas menunjukkan keharaman dari empat perkara ini. Maka ini dan semisalnya dari ayat-ayat disebut ayat-ayat muhkam al-khas, ya, muhkam khas, yang maknanya jelas dan gamblang bagi seluruh kalangan. Hurufun wa kalimat, dan Al-Quran terdiri dari berbagai macam huruf, dari huruf-huruf hijaiyah dan kalimat-kalimat yang ada. Man qara'ahu fa'arabahu falahu bi kulli harfin ashru hasanatin, maka barang siapa yang dia membacanya dan mengi'rabnya, dia mendapatkan dari masing-masing hurufnya 10 kebajikan. Ya. Setiap satu huruf yang dibaca oleh seseorang dari Al-Quran, dia mendapat 10 kebajikan. Sebagaimana datang dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Tayyib. Bahwasanya laisa alif lam mim harfun. Bukanlah alif lam mim ini satu huruf. Tetapi alifun harfun, walam harfun, wa mim harfun. Tayyib. Menunjukkan bahwasanya alif lam mim terdiri dari 3 huruf. Ya, sehingga satu hurufnya 10 kebajikan. Kali 3 huruf, ya, dia mendapatkan 30 kebajikan. Bagaimana kalau dia membaca satu ayat atau satu lembar atau satu surah atau satu juz atau satu mushaf? Berapa kebajikan yang dia dapatkan ketika dia membaca Al-Quran? Wal-A'rab maknanya al-bayan wal-afsah, ya. Dia membacanya, menerangkannya, ya, dengan fasih, ya, dengan jelas. Demikian pula termasuk dari makna A'rab. A'rab di sini bukan A'rabi, ya. Itu mengi'rab. Sebagian mengatakan bahwasanya makna al-A'rab, ya, A'rabul Quran, ada dua. Sebagian ini disebutkan oleh guru kita Syekh Yasin Abdullah Ta'ala. Makna yang pertama, an takhruj al-ahruf min makhrajiha, itu mengeluarkan huruf dari makhraj-makhrajnya, ya. Atau an takhruj al-ahrufa min makhrajiha as-sahihah, mengeluarkan huruf dari makhraj-makhrajnya yang benar. Hal ini tentunya ala hasabi qawaid an-nahwi wa tajwid, sesuai dengan kaidah nahwu dan tajwid. Ini makna a'rabul Quran. Dia keluarkan setiap huruf-huruf dari Al-Quran sesuai dengan makhrajnya yang benar dan sesuai dengan kaidah nahwu. Makna yang kedua, a'rabul Quran, maknanya an-nutku bil kalimat ala hasabi dawabit wa qawaid nahwiyah. Mengucapkan kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan ketentuan dan kaidah nahwu. Benar. Ketika dia membaca marfu, benar. Ketika dia membaca mansub, benar pula. Ketika dia membaca majrur, benar. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Apa-apa? Ya. Tidak membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Sesuai dengan kaidah nahwu, bahwasanya lam harfu jar setelahnya lillahi, tidak lillahu. Sesuai dengan kaidah dan ketentuan-ketentuan nahwu. Ya, sehingga yang dhammah dibaca dhammah, yang fathah dibaca fathah, yang kasrah dibaca kasrah. Itu dua makna a'rabul Quran, yang menunjukkan bahwasanya barang siapa yang dia membaca Al-Quran sesuai dengan kaidahnya, sesuai dengan ketentuannya. Dalam riwayat yang lain, ma syafaratil kirami bararah, dia bersama para malaikat yang mulia. Lahu awwalun wa akhirun, dan Al-Quran memiliki permulaan dan ada akhirnya. Apa awal Al-Quran? Akh Siddiq, awal Al-Quran apa? Ibnuhu, anaknya. Bukan Abu. Awal Al-Quran apa? Awal surat sudah. Awal surat dalam Al-Quran apa? Al-Baqarah apa Al-Fatihah? Al-Fatihah. Yakin? Al-Fatihah, ya. Disebut Al-Fatihah karena Fawatih Suwar, pembuka surat-surat yang ada. Tayyib. Sehingga awal Al-Qur'an itu Al-Fatihah. Dan akhir Al-Qur'an An-Nas. Itu ijma' para ulama. Awal Al-Quran Al-Fatihah dan akhirnya An-Nas. Tetapi setelahnya, setelah Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, berselisih para ulama dalam tertib Al-Quran, urutan Al-Quran setelah Al-Fatihah. Tayyib. Kenapa? Karena dalam satu hadis Rasulullah pernah mengimami, beliau membaca Al-Baqarah, setelahnya beliau membaca Ali Imran. Setelahnya beliau membaca An-Nisa, kemudian setelahnya membaca Ali Imran. Sehingga para ulama berselisih dalam penentuan tartibul Quran, urutan-urutan surat di dalam Al-Quran setelah Al-Fatihah dan diakhiri oleh An-Nas. Tayyib. Sehingga ada yang mengatakan maksudnya tartibul Quran ijtihadi, perkara ijtihad. Tetapi tartibul ayat tauqifi. Kalau urutan ayat harus mengikuti, tidak boleh ditukar-tukar. Tidak boleh ditukar-tukar, seperti itu. Harus sesuai dengan urutannya. Akan datang insyaallah di usul tafsir, di usul tafsir pembahasannya. Wa ajza'un wa ab'adun, demikian pula Al-Quran memiliki juz dan juga ba'd. bahwasanya Al-Quran tajazza, terbagi-bagi. Kemudian ab'ad, bagian-bagian, ya hampir semakna ajza dengan ab'ad, terbagi-bagi. Yang menunjukkan akan hal itu hadis Abi Darda dalam Sahih Muslim. Rasul SAW menyatakan, "Inna Allah jazza al-Quran thalathata ajza." Allah Subhanahu wa Taala mengambil Al-Quran menjadi tiga bagian, membagi Al-Quran menjadi tiga bagian. Kalau Al-Quran dibagi menjadi tiga bagian seperti apa? Zubaid, Al-Quran dibagi jadi tiga bagian seperti apa pembagiannya? Tiga surat terakhir. Tiga surat terakhir. Maksudnya Al-Ikhlas, An-Nas, Al-Falaq. Kalau Al-Quran dibagi tiga berarti ada sepertiga, dua per tiga, tiga per tiga. Jadi ada sepertiganya, sepertiga pertama, kedua, ketiga, seperti itu. Nah, itu sebagaimana ditunjukkan dalam hadis yang lain, ya. Atau dalam kelanjutan hadis ini, faja'ala kulullahu ahad juz'an min hadhil ajza. Allah jadikan kulullahu ahad bagian dari tiga bagian Al-Quran, ya. Sehingga apa keutamaan surat Al-Ikhlas? Apa keutamaan surat Al-Ikhlas? Sedih. Keutamaan surat Al-Ikhlas, annahu ta'dilu thuluth al-Quran. Surat Al-Ikhlas adalah sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Ya. Maka siapa yang dia membaca surat Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, maka keutamaannya, pahalanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Baik. Tapi jangan salah tafsir, berarti dia baca tiga kali khatam. Baik. Tidak. Itu min haythu al-jaza, lal-ijza. Dari segi balasannya, pahalanya sebanding dengan sepertiga Al-Quran, tidak dari bagiannya. Tanya. Demikian pula Al-Quran ab'ad, terbagi-bagi. Hal itu ditunjukkan dalam suatu hadis. Ya. Ketika ada seorang sahabat datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia hendak menikah. Tanya. Sementara dia sebagai seorang sahabat yang fakir, ya, tidak memiliki apa-apa. Kemudian kata Rasul, iltamis walau khataman hadidan. Ya. Cari. Cari maharnya meskipun cincin besi. Ya. Kasih perempuan tersebut mahar. Ya. Walaupun apa? Berupa cincin besi. Ya, berupa cincin besi, menunjukkan karena kurangnya, ya, apa yang dimiliki oleh sahabat ini. Tetapi dia mengadu kembali kepada Rasulullah, tidak ada. Sampai pun cincin besi dia tidak mampu untuk mencari. Tapi apa? Hasrat menikah tinggi. Tayib. Ya, hasrat menikah tinggi. Ya. Oke, ini tadi apa yang telah kita bahas di Ummahat, itu kembali kepada para aulia, para wali, ya. Orang tua mampu memperhatikan anaknya, ya, hasratnya nikah tinggi belum. Tayib. Kalau tinggi segera diselamatkan, jangan dibiarkan lamun, ya, atau jangan dibiarkan buka Google, tayib, internet, YouTube dan yang lainnya. Ya. tetapi hindari mereka dari maksiat. Tayyib. Itu dengan dinikahkan, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, laki-laki atau perempuan. Di negeri Yaman, ya, kita melihat banyak kecerdasan orang tua untuk tidak membiarkan anaknya berbuat maksiat. Anak-anak kecil yang belasan tahun sudah nikah, laki-laki ini. Terutama bagi mereka orang tua yang memiliki harta, ya, karena mahal kalau di Yaman itu untuk nikah. Tapi mereka yang memiliki harta, mereka selamatkan anaknya sejak dini. Ya. Karena mereka hidup di lingkungan ilmu, nikah bukan penghalang dari menuntut ilmu. Taib. Bal akan tetapi atau justru kata Syekh Al-Utsaimin, nikah ada kalanya apa? Pelancar, pelicin dalam menuntut ilmu. Ya. Ya tidak. Iya, dia nikah ke perempuan kaya, atau ke janda kaya, umpamanya. Ya, kata si istrinya, sudah, karena saya punya harta, ya, abang belajar saja. Ya, kita berangkat ke Yaman, ya. Yang meraktir dia, yang ngongkosin dia. Itu apa? Terkadang nikah itu pelicin, kata Asya, ya, pemudah untuk seorang menuntut ilmu. Terlebih nikah adalah sebagai sebab yang akan menambahkan rezeki kepada seorang. Tayyib. Sebagai sebab yang akan menambahkan rezeki kepada seorang, ya. Mungkin dia sulit ketika bujangan, ya. Sulit untuk menuju majlis ilmu saja karena enggak ada kendaraan. Ternyata sudah nikah, Allah permudah umpamanya. Ya, sehingga dia punya kendaraan, dia mudah untuk menuntut ilmu dan yang lainnya. Maka tatkala pemuda ini mengadukan kepada Rasulullah bahwasanya cincin besi pun tidak punya, tidak ada. Dan ini selayaknya tadi, para wali atau kita, ya, ketika ada saudara-saudara kita yang tidak mampu untuk menikah, dibantu. Ya. Dibantu, dicarikan, dibantu biayanya, subhanallah. Baik. Diperhatikan. Hatta yugniyallahu bihi, sampai Allah SWT cukupkan dia. Dan ini subhanallah dari Karim Syekh Abdul Rahman Abdullah Ta'ala yang kita saksikan, la uzaki alallahi ahada wallahu hasibuh. Ya, ketika sebagian ikhwah masuk ke Syekh urid atazawaj, ya, Syekh saya ingin nikah, ya, itu Syekh dengan mudahnya mengeluarkan uang membantu dari murid-muridnya yang ingin nikah. Ya, ketika anak di sana minimal beliau mengeluarkan 5 juta bagi setiap murid yang tidak menikah, terutama orang-orang Indonesia. Subhanallah, karimnya beliau, membantu kepada orang yang ingin menikah seperti itu, karena ibadah. Baik. Maka tatkala dia mengadu dan kondisinya seperti itu, Rasulullah mengatakan, halaka minal Quran, apakah kau punya hafalan Al-Quran? Qala na'am, iya. Kata sahabat tersebut, saya memiliki hafalan Al-Quran. Qala, maka kata Rasulullah, zawajtukaha bi syai'in min Al-Quran. Ya. Aku nikahkan kamu kepada dia dengan sesuatu dari Al-Quran. Dengan baca Al-Quran, dengan hafalan. Ya. Dinikahkan maharnya dengan apa? Al-Quran. Tanya. Bima ma'aka minal Qur'an, menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an muba'ad, ada bagian-bagiannya. Karena sini min. Dan min sebagaimana antum ketahui bahwasanya fa'idah dari harfu jar min yadullu ala tab'id, ya, menunjukkan sebagian, yang menunjukkan adanya bagian-bagian seperti itu. Qala rahimallahu ta'ala, matluun bil alsinati mahfuzun fis sudur. Demikian pula Al-Quran dibaca oleh lisan-lisan yang ada, terjaga di dalam hati, ya. terhafal di dalam hati-hati hamba-hamba Allah SWT. Masmu'un bil adhan, dan Al-Quran terdengar oleh telinga-telinga. Maktubun fil masahif, serta tertulis di lembaran-lembaran yang ada. Fihi muhkamun wa mutasyabihun, dan Al-Quran ada yang muhkam dan mutasyabih. Sudah kita sebutkan tadi bahwasanya muhkam terbagi dua, muhkam al-am wa muhkam khas. Demikian pula mutasyabih, mutasyabih al-am dan mutasyabih al-khas. Ini pembahasannya nanti dalam usul tafsir, dan sudah kita singgung sebelumnya di awal kitab ini tentang makna muhkam dan makna mutasyabih. Wa nasikhun wa mansukh, demikian pula Al-Quran ada yang sebagai nasikh, menghapus ayat yang lainnya. Wa mansukh, dan ada yang dihapus. Wa khasun wa amun, demikian pula Al-Quran ada ayat-ayat yang khusus dan ada ayat-ayat yang umum. Wa amrun wa nahyun, dan ada ayat-ayat yang berisikan perintah serta ada ayat-ayat yang berlarangan. Qala Allahu ta'ala la ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi tanzilun min hakimin hamid. Al-Qur'an tidaklah datang dari segala sisinya berupa kebatilan, tetapi Al-Qur'an turun dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala al-Hakim al-Hamid, yang Maha Bijaksana yang Maha Terpuji. Wa qawluhu ta'ala, dan Allah firmankan, qul لَإِنْ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَيَّأْتُ بِمِثْرِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْرِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. Menunjukkan ghayatul fasahah wal balaghah. Katakanlah wahai Muhammad, jikalau seandainya manusia berkumpul bersatu, demikian pula jin berkumpul bersatu untuk membuat yang semisal dengan Al-Quran, yang semisal dengan Al-Quran, la ya'tuna bimithlihi, niscaya mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, sampai pun satu ayat, ya, atau hanya satu ayat pun mereka tidak akan mampu. Bagaimana dengan seluruh kandungan Al-Quran? Walau kana ba'duhum li ba'din zahira, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun sebagian mereka atau sebagian yang lainnya, ya, saling menguatkan, saling saling bersatu, ya, untuk membuat Al-Quran, untuk menandingi Al-Quran, tetapi tidak akan mampu, kata Allah SWT. Ini menunjukkan maksudnya Al-Quran ya, munazzalun min indillah ghairu makhluk, turun dari sisi Allah SWT. Ya, demikian pula tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, la ya'tihi al-batil min bayni yadayhi wa la min khalfihi. طيب الله تعالى أعلم بالصواب.